مكور ليل على نهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعقب الأعصار أما بعد الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها وهذا هو المجلس الثاني من المجلد الثاني من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها وفي درس الأمس قد أخذنا درسا عن إن لكن في الدرس الأمسي إن مع ضمير والضمير الذي يستعمل في هذا ضمير متصل إنه إنها إنك إنك وليس ضميرا منفصلا بل ضمير متصل نقرأ أولا في صفحة 7 في التمرين الثالث إنه إنه إنها إنها إنك إنك إنك إنك إنني إنني إني إني إنهم إنهم إنهن إنهن إنكم إنكم إنكن إنكن إننا إننا إنا إنا طيب هذا هو إنا مع ضمير متصل إنا dengan ضمير maka pakainya ضمير متصل ثم بعد هذا وما زلنا في درس إن لكن إن مع اسم ظاهر إننya disambung dengan isim ظاهر apa itu isim ظاهر isim ظاهر seperti nama-nama orang ya nama tempat ya atau isim dengan alif lam ma'rifat ya itu namanya isim ظاهر alif lam ma'rifat kalau saya sebut ismul jins bingung lagi ismul jins maksudnya nah, intinya isim ma'rifat pakai alif lam nah, tidak pakai domir bukan domir bukan isim mausul bukan isim isyarah tapi langsung nama nama apakah nama tempat nama orang atau isim yang pakai alif lam itu isim zahir maka bagaimana ketika inna dengan isim zahir naqra fi safhati lati taliha fi safhah 8 safhah 8 fi tamrin al khamis اقرأ الأمثلة الآتية ما معنى اقرأ الأمثلة الآتية نعم نقرأ أولا المدرس جديد المدرس جديد إن المدرس جديد إن المدرس جديد فاطمة طبيبة فاطمة طبيبة إن فاطمة طبيبة إن فاطمة طبيبة حامد متزوج حامد متزوج إن حامدا متزوج إن حامدا متزوج كما أشرنا في الدرس السابق أن حرف إن حرف إن دخل على المبتدأ والخبر Inna itu masuknya pasti ke mubtada khobar ya. Pasti ke mubtada khobar Tidak ke fi'il fa'il Dia masuknya ke jumlah ismiyah Bukan jumlah fi'liyah Pasti itu ya, Pasti dia ketemunya dengan mubtada khobar Fa'idha dakhala inna ala mubtada'in wa khobarin Fa'kaifa yakun Maka bagaimana Kalau masuk ketemu mubtada khobar Inna itu disebut harfu taukidin. Harfu taukid menunjukkan penegasan sesungguhnya benar-benar. Itu makna harfu taukid. Inna itu harfu taukidin. Wa inna aidan harfu nasbin. Walidzalika yuqal inna harfu taukidin wa nasbin. Inna itu harfu taukid plus harfu nasbin sekaligus. Apa maksudnya harfu nasbin? dia menasobkan isimnya. Dia menasobkan isimnya. Menasobkan yang tadinya mubtada marfu', ini dinasobkan oleh si inna menjadi mansub. Menjadi mansub, mansubnya pakai fathah. Mansubnya pakai fathah. Oleh karena itu inna disebut harfu taukidin wa nasbin. Itu inna. Yang tadinya al-mudarrisu mubtada. Mudarrisu tadinya mubtada. Fa idza dakhala alaihi inna yakunu ismu inna. Berubah status. Al-mudarrisu menjadi innal mudarrisa, namanya pun berubah, bukan hanya harakatnya saja. Namanya apa? Ini namanya sudah berubah statusnya menjadi ismu inna. Ismu inna. Apa itu ismu inna? Isim yang terletak setelah huruf inna. Ya. Atau dinasabkan oleh huruf inna. Bagaimana posisi i'rabnya? Posisi i'rabnya mansub. Tanda mansub normalnya apa? Normalnya ya fathah. Alamatun nasbihi fathatun. Ini dia isim inna. Paham ya? Yang tadinya mubtada berubah. Kalau dimasuki inna, dia menjadi isim inna. Paham ya? Isim inna. Bagaimana khobarnya? Khobarnya tadi al-mudarrisu jadi dun. Khobar, khobar mubtada atau khobar marfu'. Ini namanya berubah menjadi khobar inna. Khobar inna. Khobar inna bagaimana dia? Khobar inna juga tetap marfu. Tetap marfu seperti khobar biasa. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya normalnya dhommah. Normalnya adalah dhommah. Ini pola kalimat inna. Inna, isim inna, khobar inna. Yang berubah hanya isim innanya saja. Isim innanya posisinya menjadi mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Oleh karena itu diringkas, amalnya inna. Inna itu amalnya apa? Amaluhu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Amal inna, pekerjaan si inna secara ringkas tansibul isma, menasobkan isimnya. Menasobkan isimnya. Wa tarfa'ul khobar, merofa'kan khobarnya. Ini amal inna. Paham ya? Ketika inna ketemu mubtada khobar, mubtada berubah menjadi isim inna, isim inna mansub. Khobarnya tetap rofa'. Paham ini? Ismu inna ma'a jumlah fi tamrin as-sadis. Adkhil inna 'ala al-jumalil atiyati. Adkhil, apa makna adkhil? Masukkan inna 'ala al-jumalil atiyati ke dalam kalimat-kalimat berikut. Wadbit dan tetapkan, pastikan awakhiral kalimati, akhir-akhir katanya. Tafadhal, rukmul awal akhiri. Ad-darsu sa'bun. Naam, adkhilinna. Inna ad-darsa sa'bun. Tarjim. Iya. Inna darsa. Inna darsa. Terjem. Sebenarnya pelajaran ini sesat. Naam, sahih. Inna. Apa itu inna? Ismul. La, laisa isman. Inna itu apa? Harfu taukidin wa nasbin. Ya, harfu taukidin wa nasbin. Ada di ba'dahu. Sayyaratu jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Terjem. Sesungguhnya mobil itu Naam, sahih. As-sayyarata posisinya apa? Isim inna. Irobnya? Alamatu mansub. Alamatu nasbihi. Alamatu nasbihi mansub. Alamatu nasbihi fathah. Alamatu nasbihi fathah. Allah tiba'alahu. Al-Quran kitabullah. Kitabullah hi. Innal Qur'ana kitabullahi. Kitabullahi, sahih. Coba kitabullahi. Apa tu posisinya? Kitabullahi. Khabar apa? Khobar inna. Khobar inna. Khobar inna itu bagaimana? Marfu. Tanda marfunya? Mana yang dhamma? Kitabu. Sahih. Sudah kita sebutkan kalau bab idhofah yang menjadi patokan adalah mudhofnya. Sebenarnya kalau ini bagusnya diperinci dulu. Kitabullahi kitabu. Ya. Kitabu khabar inna marfu' wa alamatu rafihi dhammatun wa huwa mudhof. Dia mudhof. Allahi lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Ya, ada yang mengatakan enggak ada kalau disebut majrur. Lafzul jalalah alal kasrah tapi tidak disebut majrur kalau sedang mengi'rab nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Majrur bil idhofah memang. Bil idhofah. Ya, alal kasrah li'annahu mudhafun ilaihi. Wa kitabullahi posisinya sebagai khobar inna. Khobar inna. Naam, ada tiba adahu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Inna Muhammadan Rasulullah. Coba Muhammadan. Apa itu? Isim inna. Irobnya? Posisi irobnya? Hah? Mansub. Tanda nasabnya? Fathah, sahih. Tanda nasabnya fathah. Ada di ba'dahu? Aminatu qalibatun. Inna aminata qalibatun. Inna aminata talibatun. Inna sebagai apa inna? Inna harfu taukid wa nasb wa nasbin. Sahih, harfu taukidin wa nasbin. Bagaimana kerjaan inna itu? Pekerjaan sinna ngapain? Penekanan. Penekanan, sahih. Taukidin penekanan. Tapi untuk amalnya sebagaimana disebutkan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasabkan isimnya, merofakkan khabarnya, merofakkan khabarnya. Tafadhal ala di ba'dahu. Al-lughatul 'arabiyyatu jalatu. Innal lughatal arabiyata sahlatun. Kenapa innal lughatal arabiyata? Coba al lughatal arabiyata. Apa itu posisinya? Isim inna. Yang mana? Al-lughatul arabiyyah. Al-lughah isim inna. I'rabnya apa? I'rabnya mansub. Mansub. Tanda nasabnya? Fathah. Fathah, sahih. Al-arabiyyah ta? Khobar inna. Khobar inna. Sahlatun? Sifat. Sifatnya siapa? Lugata. Sifat lugata. Sifat dengan mausufnya itu enggak boleh dipisah. Kecuali dipisahnya oleh zorof dengan jar majrur. Ini mah bukan jar majrur, bukan zorof. Ala rajulin minal qaryataini azim. Ala rajulin mausuf. Minal qaryatain jar majrur azimin. Iya, itu sifat. Sifat itu boleh dipisah dengan mausufnya hanya dua, enggak bisa yang lain. Jar majrur atau zarf. Selain itu enggak bisa. Al-arabiyyata? Khobar inna. Khobar i'rabnya apa tadi? Mansub. Khobar mansub. Khobar kana kali. Kalau khobar kana mansub. Ini belum belajar kita kana. Hah? Al-arabiyyata. Ini sudah belajar yang al-lughah. Al-lughah setelahnya nama lughahnya sebagai apa? Hah? Bukan. Lughatul urdiyatu, al-lughatul yabaniyatu. Itu pola apa? Pola apa? Na'at man'ut, sahih. Lughah itu pola na'at man'ut, sifat mausuf. Berarti al-arabiyah sebagai apa? Man'ut. Kok man'ut di belakang? Ini bahasa apa itu man'ut di belakang? Ada itu, tapi nahu tingkat tinggi ya. Idhofah min bab idhofati sifah ila mausufiha. Itu belum belajar itu. Itu bab alfiah, ntar ada di alfiah ya. Idhofah sifat kepada mausufnya. Baru itu mausufnya di belakang, manutnya di belakang. Itu belum belajar kita ya. Apa itu? Al-arabiyah sebagai sifat dari lugah. Sifat itu mengikuti mausufnya dalam apa saja? Apa bisa nak? Hah? Buka catatan. Saya boleh enggak buka catatan? Kok saya enggak pernah buka catatan? Sifat itu mengikuti mausufnya dalam empat. I'rab, sahih. Mudzakkar muannas. Terus jumlah adat, sahih. Satu lagi. Udah. Satu lagi. Ma'rifat nakirah, sahih. Berarti ini sifat. Lughah ma'rifat, arabiyah ma'rifat. Lughah muannas, arabiyah muannas. Lughah mufrad, arabiyah mufrad. I'rabnya pun innal lughata. Lughata isim inna. Maka arabiyata, arabiyatu arabiyati. Al-arabiyata. Dia dia sifah, maka mengikuti mausufnya. Ya, mengikuti mausufnya juga ikut nasab. Ya. Sahlatun sebagai apa? Sifat lagi. Sifat dua begitu. Enggak haram sih. Sifat dua itu enggak haram, tidak terlarang, boleh. Ta'addudus sifat. Tapi belum belajar juga kita. Salatun apa? Yang belum apa? Khobar apa? Khobar inna. Sahih. Salatun itu sebagai khobar inna. Ada di ba'dahu. Hadhis sa'atu ghaliyatun. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Ghaliyatun sebagai apa? Khobar inna. Khobar inna. Posisi i'rab ya? Khobar inna sama dengan khobar marfu. Sama dengan khobar biasa. Ada tipe adahu? Bilalun goni. Inna bilala goni. Goni. Goni yun. Nah. Sesungguhnya Bilal itu kaya. Nah, bilalan sebagai apa? Huruf basu taukid. Bilalan sebagai apa? Isim inna. Posisinya apa? Mansub. Tanda mansubnya? Fathah. Sahih. Al-Mudiru fil fasli. Innal mudira. Ya. Tadi pagi juga baca yang begitu. Innal mudira. Innal ibrata. Bukan kanal. Rohnya itu rohnya tipis ya. Innal mudira, innal rakiba. Ya, Pak, roh tipis itu ada, bukannya salah, tapi dia di qiraat orash, qiraat nafi'. Qiraat nafi'. Kalau di qiraat asim enggak ada. Enggak ada roh ditipiskan begitu. Jadi kalau ini ikutin lugah yang masyhur, lugah Quraisy, tebal. Inna mudiro fil fasli. Fil fasli. Terjem. Kepala sekolah di dalam kelas. Naam, sahih. Inna sesungguhnya kepala sekolah di dalam kelas. Inna harfu taukidin fi harfu taukidin wa nasbin. Wa nasbin, sahih. Ma'amaluhu Tansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Sahih. Amal inna tansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Al-mudira ma'ruf ismu inna. Fil fasli, nah ini juga tadi jadi bahan pertanyaan. Fil fasli bagaimana? Apakah dia khabar inna atau bukan? Sebenarnya bisa di i'rab dua. Tapi saya ajarkan salah satunya saja. Ya, salah satunya fil fasli di i'rab biasa dulu. Fi kan huruf jar kan? Ya, jelaskan dulu satu-satu. Fi sebagai huruf jar, al fasli isim majrur. Isim majrur, huruf jar isim majrur. Sudah jelaskan satu-satu huruf jar isim majrur. Ini secara kesatuan fi mahalli rafin. Dia secara kesatuan posisinya rafa. Posisinya apa? Rafa sebagai apa? Sebagai khobar inna. Setelah dijelaskan satu persatu, ini huruf jar, ini isim majrur, tanda majrurnya kasrah. Lalu satu kesatuan ini sebagai apa? Satu kesatuan ini aslinya sebagai khobar inna. Maka dia diposisikan sebagai rofa. Paham? Walaupun secara zahirnya mah ini fi huruf jar, ini mah kasroh. Tapi karena dia posisinya juga menempati posisi khobar inna, maka dia punya posisi rofa. Paham? Saya paham enggak? Marfu. Hah? Masa terjemahkan? Nanti antum paham sendiri. Posisi. Ya, menempati posisi rofa. Hah? Menempati posisi rofa, posisi marfu maksudnya. Kenapa? Karena dia sebagai khobar inna. Kan khobar inna sudah belajar. Khobar inna i'rab asalnya marfu. Tanda marfunya dhammah. Tapi kan ini jar majrur, ya sudah dia di'rabkan seperti biasa jar majrur. Hanya saja dia posisinya adalah rofa. Kenapa enggak kita katakan marfu? Kalau marfu mah ada dhammahnya, ketahuan. Ini kan enggak ada dhammahnya kan? Maka itu dia diposisikan rofa. Saya paham ini? Hah? Ini baru yang gampang loh. Sebenarnya ada satu lagi yang lebih susah. Ini yang saya kasih yang gampang ya. Yang satunya lebih susah. Berarti penyebutannya marfu bisa. Posisi rofa, jangan marfu. Kenapa kita enggak katakan marfu? Kalau marfu harus anda tanda asli rofa. Apakah dhamma atau waw atau alif atau tanda rofa yang far'i? Harus ada. Nyatanya kita enggak punya bukti tanda rofa gini, enggak punya. Paham? Kenapa? Karena dia penyusunnya adalah jar majrur. Kita enggak punya bukti asli rofa-nya. Tidak bisa jadi kita katakan marfu. Plek. Paham? Tidak bisa. Karena dia enggak punya tanda rofa asli. Tanda rofa far'i pun enggak punya. Tapi dia posisinya persis ini ketika sudah ada inna, isim inna, ini posisinya apa? Posisi khobar inna ini. Sebenarnya ini posisi khobar inna, tapi nyatanya dia enggak punya i'rab asli si khobar inna marfu. Enggak ada tanda aslinya. Maka bagaimana dia diposisikan rofa? Diposisikan rofa, kenapa? Karena nyatanya ini adalah memang tempatnya khobar inna. Saya paham enggak? Kalau bisa ya. Hah? Kalau ikrotnya sampai al-ma'u barikun. Innal ma'a barikun. Innal ma'a barikun. Sahih. Al-ma'a sebagai apa itu? Isim inna. Posisinya hah? Bukan mubtada lagi kalau sudah ada inna. Posisinya hah? Isim setelah inna namanya? Isim inna, sahih. I'rabnya mansub. Tanda nasabnya fathah, sahih. Tanda nasabnya fathah. As-sayyaratu jamilatun. Itu tadi pola normal mubtada khobar. Inna sayyarata jamilatun. Inna harfu taukidin wa nasbin. Sayyarata sebagai isim inna, jamilatun sebagai khobar inna, sama seperti yang di papan tulis. Tamrin as-sabi' ta'ammalil mithalaini. Ta'ammal ma'ana ta'ammal? Perhatikan. Al-mithalaini, dua contoh. Thumma kawin, kemudian buatlah jumalan kalimat-kalimat mithlahuma, seperti dua contoh. Minal kalimatil atiyati, dari kata-kata berikut. Al-mithalul awal, naqra awalan. Aminal hindi anta am min pakistana? Aminal hindi am min pakistana. Al-mithalu tsani, at-tabibul anta am muhandisun? At-tabibul anta am muhandisun. Ya, lihat. kalau menanyakan tentang daerah asal, pakai al-mithalul awal, amin al-hindi anta amin Pakistan. Kalau menanyakan status, pakai yang al-mithal al-thani, al-tabibun anta am muhandisun. Ya, maka dilihat nomornya masing-masing beda itu. Pakainya satu pola saja, itu hanya bisa pakai satu pola. Tafadhal rakul awal. Mustahibun anta am kasran. Am kasran. Naam, tarjim. Apakah kamu rajin atau malas? Naam, sahih. Thumma alladhi ba'dahu. Am min as-sayni hiya am min al-yabani. Dari Cina hadiah atau dari Jepang? Naam, sahih. Apakah dia dari Cina atau dari Jepang? Min al-awwal. Al-tabibatun anti am maridatun. Am-mumaridatun. Kalau maridatun ada ya-nya. Naam. Apakah atau dokter perempuan atau perawat? Atau perawat, sahih. Ada tiba ada pun. Anasorohum am Yahudun. Apakah mereka? Yeah. Apakah mereka Nasrani atau Yahudi? Atau Yahudi, sahih. Cuma Al-Masjidun Hadha Al-Darisatun. Am? Al-Darisatun. Ini masjid apa guru perempuan gitu? Al-Madrasatun. Al-Madrasatun. Apakah ini masjid atau ataukah ini sekolah? Sekolah, sahih. Cuma Asaya utul diri Amsaya utul Naam. Apakah ini mobil kepala sekolah atau mobil guru? Atau mobil guru, sahih. Suma Amutazawwijun anta Am azabun. Apakah kamu sudah menikah atau membujang? Iya. Azabun jomblo. Bujang. Bujang seperti KTP saya. KTP-nya doang. Masih bujang. Ya. Azabun yani man la zaujalah, yang belum menikah. Beda dengan ayyibun ya. Itu agak beda. Seperti di surat An-Nur, wa ankihul ayyama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum. Ayyama ayyim. Ayyim itu yang tidak memiliki pasangan. Tapi beda. Kalau azabun itu memang belum menikah sama sekali. Kalau ayyim itu tidak memiliki pasangan, bisa jadi memang belum menikah atau duda atau janda. Itu sah dinamakan ayyim. Itu ada bedanya antara ayyim dengan azabun. Naam, ada tiba adahu. Kafala tufi bunna Am Tuki. Apakah mereka ini Bibi dari ayah. Kholat. Dari ibu. Ataukah bibi dari pihak ayah? Atau bibi dari pihak? Ayahmu. Kenapa ngomongnya sama akhwat? Hah? Kok itu malah ngobrolnya sama akhwat? Hah? Bingung. Hah? Hunna. Hunna ya? Kembalinya ke anti atau ke kholat? Kholat ya. Kholat. Sebenarnya itu bisa dibaca dua. Bisa dibaca kholatuka, kholatuki pun boleh. Tapi yang herannya kenapa ngobrolnya sama akhwat? Naam, ada di bawah, tafadhal. Amin. Enggak ada alif. Amin Pakistana dua. Amin Iran. Apakah mereka dari, apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Atau dari Iran. Sahih. Suma. Aqaribun baiduka am baidun. Apakah rumah kamu dekat atau jauh? Apakah rumah kamu dekat, jauh? Dekat atau jauh? Naam sahih. Apakah rumah kamu dekat atau jauh? Paham ya? Ini namanya as-su'al bitakhir. Pertanyaan tapi ada unsur pilihan. Maka jawabannya hanya bisa salah satu, enggak bisa dua-duanya. Ya. Hanya enggak bisa dua-duanya. Ahwa min Pakistan am min Iran? Huwa min Pakistan. Hanya bisa dijawab salah satu. Ya, tidak bisa jawab dua-duanya. Am mutazawijun anta am azabun? Ana mutazawijun wa azabun. Enggak bisa. Ya. Harus pasti jawabnya salah satu. Ya, ini namanya soal ma'takhir. Pertanyaan yang juga ada unsur pilihan. Kalau jawaban yang ada di pertanyaan gimana? Ini ada pertanyaan, ada pilihannya. Jawabannya enggak ada di pilihan. Itu ada di hadis. Ya. Ada di hadis. Hadis tentang Nabi SAW sujud sahwi. Entar kalian tuh bingung nih. Ini kalau pertanyaan ada pilihan. Kalau enggak ada pilihannya. Ya, itu ada di hadis. Ya, ada di hadis, hadis sujud sahwi. Hadis Dulyadain namanya, dikenal hadis Dulyadain. Nabi SAW salat 4 rakaat, salatnya cuma 2. Maka Dulyadain bertanya, ya, aqasuratis shalah am nasita ya Rasulullah? Ya, pertanyaan sama kan? Aqasuratis shalah, apakah salat tadi qasar am nasita ya Rasulullah? Apakah engkau lupa? Ya. Jawabannya bagaimana? Hah? Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Kullu dhalika lam yakun. Enggak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Ya ini sholat yang enggak dikosor, saya pun enggak lupa. Sebenarnya lupa sebenarnya. Tapi menurut ingatan Nabi tidak lupa. Ya, itu jawabnya kalau pilihannya enggak ada. Laisa kilahuma atau kullu dhalika lam yakun. Ya. Misalnya antanya di pinggir depan, antaminal dinding tanya. Boleh, tapi dia tidak bagus secara tata bahasa. Kenapa? Karena yang jadi pokok pertanyaan antanya apa statusnya? Status. Ya. Itu yang status itu atau yang jadi pokok pertanyaan itu lahas sadarah. Itu sepatutnya di depan. Ya, sepatutnya di depan. Atabibun. Anta, kalau antanya makan sudah tidak berubah, ya. Makanya biasanya yang ditanyakan itu lahas sadarah, dia patutnya ditaruh di depan. Muasil ila التمرين الثامن تأمل معنى تأمل الأمثلة الآتية لذو أنتك ذو نقرأ أولا مديرنا ذو قامة طويلة مديرنا ذو قامة طويلة هذا الدفتر ذو ورق مسطر هذا الدفتر ذو ورق مسطر أحمد طالب ذو علم وخلق أحمد طالب ذو علم وخلق هذا القميص ذو كم قصير وذاك ذو كم طويل هذا القميص ذو كم قصير وذاك ذو كم طويل المسجد الذي في حينا ذو منارة واحدة المسجد الذي في حينا الآن اقرأ جملة جملة إلى أين الدور؟ سليمان أدري؟ رأيك؟ نعم مديرنا ذو قامة طويلة ترجم كفار سكولح كامي ذو ما معنى ذو؟ ذو بمعنى صاحب ذو بمعنى صاحب memiliki ذو بمعنى صاحب memiliki qamah qamah perawakan badan Naam sahih. Qoma perawakan atau badan. Karena Nabi SAW laisa bitawilil ba'in wala bil qasiril amhaq. Nabi SAW tidak sangat tinggi banget. Seperti Umar bin Khattab, Mughirah bin Syu'bah, Khalid bin Walid itu sangat tinggi. Itu sahabat yang terkenal sangat tinggi. Khalid bin Walid, Mughirah bin Syu'bah, Umar bin Khattab. Naik kuda enggak pakai pelana. Iya. Mereka kalau bertiga kalau naik kuda nggak pakai pelana, maksudnya nggak ngeganjil ke pelana gitu. Kan biasanya kuda lebih tinggi dari orang kan. Kalau naik kan naik ke pelana kan. Kalau mereka bertiga itu nggak, langsung. Oh, lebih tinggi dari normal. Khalid bin Walid juga, Mughirah bin Syu'bah juga. Laisa bi al-qasir al-haq. Nabi SAW itu juga enggak pendek, ya. Tidak sangat pendek. Ada sebagian sahabat seperti Thabit. Thabit itu pendek. Thabit bin Qais bin Syammas. Kalau Nabi ideal, sedang tinggi. Zu itu maknanya sahib memiliki yang dia polanya dengan kata setelahnya pola idhofah pola idhofah dhu sebagai mudhof qomatin sebagai mudhof ilaih dia polanya idhofah naam ada di ba'dahu kertas bergaris sahih warakin kertas musattarin ai laha asthur dia sudah ada garisnya kertas yang bergaris sahih thumma ahmadu qalibun ذو علم وخلق أحمد siswa yang memiliki ilmu dan takwa memiliki ilmu dan akhlak. Sahih. Zu memiliki ilmin wa khuluqin, memiliki ilmu dan akhlak. Tadi zu itu polanya apa? Idhofah. Idhofah itu kadang boleh seperti ini. Yani apa? Zu mudhaf, ilmin mudhaf ilaih, ya. Wa khuluqin. Lihat khuluqin, kenapa majrur dia? Hah? Iya, ataf ke yang sebelumnya yang dia menempati juga posisi mudhaf ilaih. Ya. Hah? Apa? Atof. Atof. Bukan. Atof itu dan. Dan. Dan juga saja. Dan saja. Memiliki ilmu dan akhlak. Maka dia juga seperti posisi mudhaf ilaih juga. Seperti pola idhofah juga. Yani aslinya Ahmad itu talibun dhu ilmin wa dhu khuluqin. Tapi dhu yang kedua mahdhuf saja. Kenapa? Karena kan sama-sama dimiliki oleh si Ahmad. Daripada kepanjangan dhu-nya banyak, sudah dihapus saja dhu yang keduanya. Dicukupkan dengan harokatnya dhu ilmin wa khuluqin. Hah? Apa? Beda, bukan. Bukan idhofah rangkap. Kalau idhofah rangkap kan kata sebelumnya sebagai mudhof lagi. Ini bukan. Beda lagi. Naam, ada tiba ada huk. Hada qamisu dhukumnin qasirin. Hujaka dhukumnin qawirin. Baju ini memiliki lengan pendek dan itu memiliki lengan panjang. Naam sahih. Kum hada huwa kum. Hada dhu kum min qasir. In kana fihi ba'du dhira' makshuf, idhan hada kum saghir. Kum qasir. Kalau sebagian lengannya kelihatan mau segini, tapi sudah kebuka sebagian, ada kum min qasir. Tapi kalau tertutup semua seperti itu, ya, ahdodi, ada kumun tawil, ya, kum min tawil. Biasanya kalau di ini ya, adab talibul hadis, kalau adab talibul hadis disukai yang kumnya wasi', lengan bajunya panjang dan lebar. Kenapa? Biar buat naruh kitab. Bisa buat naruh kitab. Naruh kitab hadis. Sebutkan Al-Khatib al-Baghdadi di Al-Firawi. Dulu ya ulama tuh suka naruh buku kitab di lengan baju. Ada kayak ganjelannya kali ya gitu. Taruh di situ. Kitab. Kan enggak ada tas-tas kayak gini ya, selempang gitu, enggak. Naam, ada di ba'dah. Min al-awwal. Al-masjid alladhi fi hayyina du manaratin wahidatin. Masjid yang di hayyina. Fi hayyina, di komplek kita. Masjid yang ada di komplek kami mempunyai satu menara. Iya, mempunyai satu menara. Dhu manaratin wahidatin. Ini satu menara. Menara berarti serapan juga dari bahasa Arab. Menara. Yanzilu Isa bin Maryam ala masjidin fi manaratin bayadha. Isa turun di masjid bermenara putih. Hah? Hayyina itu bisa berarti komplek, bisa berarti kampung. Kalau di Saudi biasanya terjemahannya distrik. Kalau di daerah sana distrik. distrik ini, distrik Zahir, itu bahasa Arabnya Hai. Kalau di kita biasanya disebutnya komplek, daerah kita ya. Kalau sekarang, kalau di literatur-literatur kuno itu ya desa, desa kecil satu kobilah biasanya. Desa kecil satu kobilah. Enggak, bukan blok, lebih ke daerah komplek yang kumpulan, berkumpul rumah, kumpulan kecil. Enggak sekecil RT, RW lah, RW. Paham ya? Ini tentang du. Du itu bermakna sahib. Tapi du ini hanya untuk mudzakkar mufrad. Yakni apa? Kalau isim sebelumnya mudzakkar mufrad. Hada daftaru, lihat daftaru, pakai du. Mudzakkar mufrad. Mudiruna, mudiruna, rajul wahid. Mudzakkar mufrad. Ahmadu talibun dhu, mudzakkar mufrad. Lo memang kalau beda jenisnya pakainya beda, beda. Sebagaimana di tamrin yang setelahnya. Iqra'il amthilata, mana iqra'il amthilata? Bacalah contoh-contoh. Thumma hawil, ubahlah al-jumlata al-atiyata, kalimat kalimat berikut mithlaha. Nah, naqra awalan hadha at-talibu dzu khuluqin, hadha at-talibu dzu khuluqin, haula'i at-tullabu dzawu khuluqin, haula'i at-tullabu dzawu khuluqin, hadhihi at-talibatu dzatu khuluqin, هؤلاء الطالبات ذوات خلق. Ya, maka penggunaan ذو itu berbeda tergantung jenisnya. Ya, tergantung dari jenisnya. Kalau zu untuk yang sebelumnya dia isim mudzakkar mufrad. Ahmadu talibun zu khuluqin. Kalau mudzakkar mufrad pakainya zu. Kalau dia mudzakkar jamak sebagaimana yang nomor ba, zawu. Zawu pakainya zawu, wawunya dua. Zawu. Zawu khuluqin. At-tullabu zawu khuluqin. Ini untuk mudzakkar jamak. Mudzakkar jamak pakainya dzawu. Mudzakkar mutsanna enggak disebut di buku. Mudzakkar mutsanna beda lagi. Pakainya apa? Pakainya dzawa. Seperti di surat Al-Maidah yang di bawah ayat Khomer, ayat tentang berburu. Yahkumu bihi dzawa. Yahkumu bihi dzawa adlim minkum hadiyan balighal Ka'bah. Ya ayuhal ladzina amanu la taqtul sayda wa antum hurum. Wa man qatala minkum muta'amidan fajazaa'uhum mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dzawa adlin. Dzawa adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah. Dzawa yang dihukumi oleh dua orang yang adil di kota Mekah. Dzawa kalau mudzakkar musanna. Kalau muannas mufrad seperti tadi, at-talibatu dzatu, dzatu. Makanya dzatu bukan dzu, dzatu. Dzatu khuluqin. Fulanah dzatu khuluqin wa jamalin. Apa itu? Baik dan cantik. Seperti di hadis, hadis yang dapat tujuh naungan arsy. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, dhatu mansibin wa jamalin. Yang digoda wanita yang punya kedudukan dan cantik. Dhatu, ya, dhatu. Kalau mu'annas jama' pakainya dhawatu. Talibatu dhawatu. Dhawatu khuluqin. Dhawat. Ini kalau mu'annas jama'. Kalau mu'annas mutanna beda lagi. Beda lagi. Pakainya dhawata. Seperti di surat Ar-Rahman. Dhawata afnan. Dua surga. Dhawata. Bukan dhatu. Bukan dhawatu. Karena lagi ngomongin dua surga. Dhawata afnan. Pakainya dhawata. Hah? Apa? Iya. Sebelumnya berarti mu'annas mutanna. Karena jannatan. Minumihima jannatan. Dawata afnan. Dua surganya bagaimana? Ya, maka beda penggunaannya antara du. Lihat jenisnya. Isimnya dari jenis apa? Mudzakkar atau mu'annas? Ya, mudzakkarnya berapa adatnya? Apakah mufrad atau jama' atau mutanna? Mu'annas berapa juga adatnya? Mufrad, ya, mutanna atau jama'. Ya, betul. Dibedakan penggunaannya. Kita baca contohnya. Hadza ar-rajulu dzu malin katsirin. Tafadhal iqra'u. Hadza ar-rajulu dzu malin katsirin. Apa itu? Lelaki ini memiliki harta yang banyak. Rukmu tsani, tafadhal, siapa tadi? Urutan. Nah. Rukmu tsani jama' mudzakkar. Fa'ulatir rijalun dzawu malin katsirin. Dzawu malin katsirin. Sahih. Terjem. Para lelaki itu memiliki harta yang banyak. Naam, sahih. Fa bayu, ya, mu'annas mufrad. Hadihi ya. Mu'annas mufrad. Hadihi ma'atu dhatu malin katsirin. Dhatu malin katsirin. Sahih. Terjem. Perempuan ini memiliki mal, harta yang banyak. Harta yang banyak. Sahih. Alladhi ba'dahu mu'annas jama'. Ya. Zawatu malin katsirin. Terjem. Wanita ini memiliki harta yang banyak. Memiliki harta yang banyak. Ya, ibu-ibu sosialita kayaknya. Hah? Wanita karier. Coba Pak Wai mutsanna mudzakkar. Mutsanna mudzakkar. Aulai mutsanna. Hadani rajulani. Rajulani Mutanna. Mutanna pakai apa? Dawa. Dawa. Malin katsirin. Malin katsirin, sahih. Hadani rajulani dawa malin katsirin. Apa ibu sono? Mutanna muannas. Hadihina. Baru dengar saya hadihina. Hah? Hatani. Hatani. Mutanna. Enggak dua-duanya. Mutanna. Mar'atani sahih. Hatanil mar'atani zawatu zawa mutanna zawa zawatu buat jamak, kalau buat mutanna zawani zawata zawata zawata malin katsirin. Malin katsirin sahih. Coba kita baca dari ulang. Hadha ar-rajulu dhu malin katsirin. هذا الرجل ذو مال كثير. هؤلاء الرجال ذو مال كثير. هؤلاء الرجال ذو مال كثير. ذو هذان الرجلان ذو مال كثير. هذان الرجلان ذو ذوى. ذوى. هذه المرأة ذات مال كثير. هذه المرأة ذات مال كثير. هؤلاء النساء ذوات مال كثير. هؤلاء النساء ذوات مال كثير. هاتان المرأتان ذواتا مال كثير. هاتان المرأتان ذواتا مال كثير. Itu dia ya ذو dengan tafri'atnya berdasarkan jenis dan adatnya. Ya. Ila huna hamisual. Tafadhal.